Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan hebatnya teman-teman yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus bermuajahat secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar Syarh Mati Ghayatil Ikhtisar, yang mudah-mudahan bacaan kita pada hari ini dan juga hari-hari sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan ibadah kita di akhirat kelak. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Asyartu as-sadisu as-sukutu 'anil kalam. Syarat yang keenam daripada syarat sahnya salat, as-sukutu 'anil kalami, diam daripada berbicara. Jadi dia enggak ngomong. Walaupun kemarin di awal tentang syarat sah salat kita sudah singgung bahwa as-sukutu 'anil kalam, al-kaffu 'anil af'al, al-imsaku 'anil akli. Tiga hal ini, tiga hal yang tersisa daripada syarat sah sholat, itu sejatinya bukan syarat sah. Dia sejatinya mania, penghalang keabsahan sholat, bukan syarat sah. Jadi dia tuh beda. Kalau syarat itu kan mayal zamin adamihil adam. Kalau mania itu mayal zamin wujuduhi al adam. Gitu. Cuman Imam Taqiyuddin al-Hisni memasukkannya dalam kategori syarat sah sholat. Padahal Syekh Abi Syuja, kemudian ulama-ulama lain memasukkan ini sebagai muktiratus sholat, pembatal sholat, bukan sebagai syarat sah sholat. Syaratus sadis, sebenarnya bisa dipahami ya. Jadi syarat itu syarat, sedangkan pembatal ya pembatal. Jadi pembatal enggak masuk dalam kategori syarat, syarat tidak masuk dalam kategori pembatal. Tapi kedua-duanya punya kesamaan bahwa ada atau tidak adanya syarat dan pembatal itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Gitu. As-sukutu 'anil kalam, yaitu diam daripada berbicara. Fal mutakallimu, orang yang berbicara, in kana ghairu ma'dzurin, kalau dia adalah orang yang tidak diberi maaf, artinya tidak diberi apa, ma'dzur itu tidak diberi uzur oleh syariat, dia enggak boleh, dia enggak punya uzur. Wa nataqa bi harfin mufhimin, kemudian dia berbicara bi harf, dengan satu huruf. Ini standarnya bahasa Arab ya. Karena kalau bahasa Indonesia sedikitnya aja sudah membatalkan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasluh inna hadhihi sulala tasluhu fiha illa kalam la tasluhu fiha kalamul bashar, gitu. Salat ini tidak sah di dalamnya ada perkataan manusia, illa takbir wa tasbih wa qiraatul Quran, kecuali takbir, tasbih dan juga bacaan Al-Quran. Jadi standar yang disebutkan di sini ini bahasa Arab. Karena dia punya kemiripan dengan bahasa hadis, bahasa Al-Quran, yang mana kita dibolehkan mengucapkan itu di dalam sholat. Sedangkan selain itu, ya kita kan haram mengucapinnya, membatalkan sholat. In kana ghairu ma'dzurin, kalau dia adalah orang yang tidak diberi uzur, artinya tidak punya alasan. Wa nataqa bihar, nanti dijelasin uzur salah satunya. Wa nataqa biharfin mufhimin, kemudian dia mengucapkan satu huruf. Satu huruf itu alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nataqa biharfin mufhimin, kemudian dia mengucapkan satu huruf yang mufhim, yang bisa dipahami. Artinya satu huruf itu punya makna dan maknanya itu lengkap, bisa dipahami. mislu qi, seperti qi. Qi itu artinya minal wiqayah. Qi, jagalah. Au shi, shi itu artinya minal wishayah. Al-wishayah itu artinya apa ya? Saya lupa itu ya. Shi itu kalimat perintah. Jagalah shi itu, saya lupa. Al-wishayah itu artinya lupa. Tabtul, salatnya batal. Salatnya batal karena dia satu huruf dan hurufnya itu bisa dipahami. Adanya punya makna yang lengkap. Dia berdiri sendiri pun orang bisa paham. Qi wa shi. Atau dalam kitab lain disebutin fi minal wifa minal wafa. Fi, tunaikanlah. Kemudian ada lagi qi, apa lagi? Itu dalam bahasa. Wa inna taqa bi harfaini, kalau dia mengucapkan dua huruf, batalat, maka salatnya batal. Afham, apakah dia itu kalimat yang bisa dipahami? Kakum, seperti kum. Ro, iya juga sama tuh. Al-wishayah fitnah. Betul. Betul, betul. Wishayah itu fitnah. Afham, apakah dia bisa dipahami seperti kum, aula, atau tidak bisa dipahami seperti akaman, ka seperti man, seperti man. Man itu kan siapa? Ya siapa tuh bisa ada artinya, cuman kalau dia tidak berdiri doang sendirian man, ya kan kita nggak ngerti artinya apa. Maka itu juga udah batalin sholat. Ya kan, wa inna taqa bi harfaini, kalau dia ngucapin dua huruf, batalat. Sholatnya batal. Afham kekum, baik itu kalimatnya punya bisa dipahami seperti kum, berdirilah. Au la, atau tidak bisa dipahami kaman, seperti kalimat man. Man itu artinya siapa. Kalau kalimat siapa doang ada artinya tapi tidak bisa dipahami. Walaupun tidak bisa dipahami tetap itu membatalkan sholat. Wa'an, atau juga an, dari gitu. Sama, itu dua huruf punya makna tapi tidak bisa dipahami, itu tetap membatalkan sholat. Jadi memang Imam Asy-Syafi'i termasuk ulama, atau mazhab Syafi'i secara umum termasuk mazhab yang paling ketat soal urusan al-kafu anil kalam, mencegah pembicaraan indah sholat ketika sholat. Jadi satu huruf aja kalau itu punya makna yang bisa dipahami, batal sholatnya. Wabutlanuha, dan batalnya sholat bisalasati fasa'idan, dengan tiga huruf fasa'idan atau lebih, aula, ya lebih utama. Satu aja kalau dipahami batal, dua walaupun tidak dipahami batal, tiga lebih-lebih lagi gitu. Wala farqa fil butlani, dan tidak ada bedanya dalam batal sholat tersebut, baina ayyakuna limaslahati sholat, antara apakah kalimat tersebut ada lima maslahati sholat, untuk kemaslahatan sholat. Kaqaulihi lil imami, seperti dia ngomong kepada imam. Kum, imamnya rupanya gak bangun-bangun, dia ngomong dari belakang. Kum, batal sholatnya. Apalagi ngomongnya Indonesia, diri lu, gitu. Itu udah batal banget. Kaqaulihi lil imam, seperti perkataan makmum lil imami kepada imam. Kum, berdiri ya. Amla, kum, amla, atau la, jangan gitu. Jadi imamnya mau mau sujud lagi, dikira dia baru sujud sekali gitu. Ternyata dia sudah sujud dua kali, terus habis sujud tahiyat ini dia mau sujud lagi. Kata makmumnya, la, jangan. Itu juga sama batal. Walau nataqa biharfin, kalau seandainya ada orang berbicara, natok, mengucapkan biharfin satu huruf, ba'dahu maddah, satu huruf, tapi setelah huruf tersebut maddah, ada mad panjang. Fal aswahu, maka pendapat yang paling sahih di antara mazhab Syafi'i, fal aswahu butlanuha, sholatnya batal. Bain li'annal maddata harfun, karena maddah itu artinya satu huruf. Jadi satu mad itu satu huruf, kan gitu ya. Jadi mad tabi'ah itu artinya bacanya dua huruf, seperti dua huruf. Mad badal itu kan dua huruf. Jadi satu mad itu satu huruf. Gitu. Maka ketika orang ngomong cuman qi, tapi qi-nya panjang, atau wi, wi-nya panjang, itu dua huruf. Kenapa? Karena wi ditambah mad. Gitu. Karena satu mad itu harf, kan gitu. Karena mad itu kan entah itu dia waw sukun, entah itu dia ya sukun, atau dia entah itu dia alif sukun, kan gitu. Kalau sebelumnya alif, tambahnya alif. Ya, kalau sebelumnya fathah, dia alif. Kalau sebelumnya dhammah, tambahnya waw sukun. Kalau sebelumnya kasrah, ya sukun. Jadi satu mad itu satu huruf. Maka kalaupun dia ngomong cuma satu huruf, ghair mufhim, tidak bisa dipahami, tidak punya makna juga, sejatinya enggak batal. Tapi karena dipanjangin sama mad, jadi dua huruf. Karena dua huruf, jadi batalin sholat. Itu ya. Wa fi tanahnuhi khilafun, dan dalam tanahnuh, tanahnuh itu artinya berdehem. Khilaf, berdehem. Itu nentuin hurufnya juga susah ya, berdehem. Huruf berapa huruf tuh berdehem. Kalau Indonesia itu ada E, H, E, K, H, M. Susah juga ini, repot deh. Makanya ini yang kita bahas ini bahasa Arab standarnya. Kalau bahasa Indonesia, dikit banyaknya udah batal. Kan tadi di awal kita bilang, kata Nabi Muhammad, inna hadhihi shalah la tasluhu fihi kalamul bashar. Di dalam sholat ini tidak boleh ada perkataan manusia. Illa takbir, kecuali takbir, wa tasbih, tasbih, wa qira'atul Qur'an, dan bacaan Al-Quran. Jadi kalau bahasa selain bahasa Arab, banyak dikitnya udah batalin sholat. Sedangkan yang diukur di sini adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena dia punya kemiripan dengan bahasa hadis Nabi. Dia punya kemiripan dengan bahasa Al-Quran. Gitu. Maka itu dicari batasnya. Mana yang dikatakan batal, mana yang tidak dikatakan batal. Karena huruf-huruf yang keluar dengan bahasa Arab itu juga sama keluarnya dengan bahasa hadis Nabi. Bahasanya Al-Quran. Maka dikasih batasan seperti ini. Wala fawfit tanahnuhi, dan dalam berdehem khilafun, ada banyak perdebatan. Ar-rajihu, yang rajih. Ar-rajih berarti yang rajih dalam pandangan Asy-Syafi'iyah. Sedangkan beberapa madhab, at-tanahnulu bukan batalin sholat. Karena kita lihat ternyata ada beberapa hadis Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu ya tanahnu fi sholat. Nabi Muhammad bertanahnu ketika sholat. Dehem ketika sholat, dalam kondisi ketika kapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin masuk rumah. Lalu Nabi Muhammad dalam rumah sedang sholat. Sayyidina Ali dia tidak tahu kalau Nabi Muhammad sedang sholat. Lalu Nabi Muhammad ya tanahnu, kan begitu. Kemudian ar-rajih, yang rajih menurut mazhab Asy-Syafi'i, annahu, bahwasanya berdehem, in bana minhu, kalau bana, bana itu terdengar, terbukti, in bana, kalau bana kan secara bahasa itu ternampak, terdengar kalau dalam bahasa ini, terdengar minhu, dari mulutnya harfani, dua huruf. Jadi kalau terdengar dari deheman itu dua huruf, batalat, maka sholatnya batal. Cuman itu lagi, berdehem tuh ya pasti lebih daripada dua huruf, kan? Karena berdehem tuh susah nyari standar huruf. Saya nggak tahu nih, dari dulu sampai sekarang bingung tanahnu yang dua huruf tuh kayak gimana gitu. Karena kalau berdehem tuh pasti lebih daripada tiga huruf. Ya kumpulannya kan gitu. Fa ketemu kaf, kaf ketemu ha. Susah banget. Yang penting jangan ngomong macam-macam lah ketika sholat. In bana minhu harfani batalat. Kalau nampak atau terdengar dari dehem tersebut dua huruf, batalat, maka batal sholatnya. Wa illa fala. Atau kalaupun tidak, kalau tidak terdengar atau tidak ternyata dua huruf, maka tidak batal. Gitu ya. Hadza idza kana bi, mungkin yang dimaksud bana, bana min, bana harfan. Bana minhu harfan, terlihat atau terdengar huruf, ya kalau dehemannya itu benar-benar membentuk satu huruf gitu ya. Kalau dehem begitu kan gak membentuk satu huruf apa-apa, karena tidak jelas. Tapi kalau dehemnya itu jadi hamzah ketemu kho. itu hamzah. Jadi bingung juga saya ketika bahas ini nih. Termasuk ketika belajar juga dulu bingung, nanyanya juga susah. Hadza idza kana bighairi uzrin. Ini kalau memang tidak punya alasan, tidak punya uzur, fa in kana magluban fala ba'sa. Tapi kalau dia adalah orang yang magluban, fala ba'sa. Magluban itu malah dafi'alahu, sesuatu yang kita enggak bisa cegah. Maglub, maglub itu dia dikalahkan oleh keadaan dirinya. Seperti yang lagi sholat tiba-tiba lewat itu apa namanya bulu jadi bersin, ah itu namanya maglum gitu. Ada kondisi di mana orang tuh tiba-tiba tenggorokannya gatel, entah karena sebelumnya dia makan gorengan, entah karena sebelumnya dia makan sesuatu, pas masuk ke sholat tiba-tiba jadi gitu. Ah itu kan maglum, sesuatu yang memang tidak mungkin bisa dihindari gitu, datangnya kita tidak bisa cegah. Magluban fala basa, maka tidak ada masalah. Walau ta'adzaratil qira'atil wajib, walau ta'adzarat qira'atul wajibatu, kalau seandainya bacaan wajib ta'adzarat, jadi enggak bisa dibaca illa bitanahlu, kecuali dengan tanahlu. Kalau ada bacaan wajib, bacaan wajib dalam salat lima, pertama takbiratul ihram, surat al-Fatihah, tahiyat akhir, salawat di tahiyat akhir, salam pertama, lima bacaan wajib dalam sholat, takbiratul ihram, surat al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir, kemudian salam. Kalau seandainya lima bacaan ini ta'adzar, tidak bisa dibaca illa bitanahnu, kecuali memang harus dengan berdehem, dia mau baca al-Fatihah, alhamdulillah, ya gitu, alhamdulillahi rabbil alamin, susah bacanya, harus tanahnu, tanahna, maka dia berdehem lah. Tapi yang namanya berdehem dalam kadar apa istilahnya, karena ini tidak boleh, maka apa namanya tuqaddar biqadriha, di kadar secukupnya. Kalau emang berdehem cukup, yaudah berdehem sekali, jangan berdehem lagi. Wa huwa ma'dzurun, dan dia adalah orang yang ma'dzur. Wa in ta'adzarul jahru faraj annahu bi'udhrin, kalau ta'adzarul jahru. Wa in ta'adzara, kalau sulit al-jahru, menjaharkan suara, seperti dia adalah imam atau sholat sendiri tapi sholat jahar, seperti sholat isya, subuh, maghrib, dia sholatnya sholat jahar, entah dia jadi imam atau sholat sendiri, kemudian dia sulit melafadzkan bacaan jaharnya, ya bacaan jahar ya, al-fatihah, surat setelah fatihah, takbir intiqal dan seterusnya. Wa in ta'adzarul jahru, kalau dia enggak bisa menjaharkan suaranya kecuali dengan tanahnu farajih, maka yang rajih annahu laysa bi'udhrin, yang rajih dalam mazhab kami bahwa ketidakmampuan menjaharkan suara itu bukanlah uzur, maka enggak boleh tanahnu. Nah, bedanya tadi bacaan wajib dengan jahar apa? Kalau bacaan wajib ya rukun, tapi kalau jahar atau tidak jahar itu bukan rukun sholat. Ya, sholat maghrib jahar tapi bukan rukun sholat, sholat subuh, sholat zuhur sir tapi juga bukan rukun sholat, karena beberapa riwayat kita mendapati Nabi Muhammad kana yusmi'una, cikun 72 ahlan, kana yusmi'una, Nabi Muhammad SAW kadang-kadang memperdengarkan suaranya di sholat zuhur. Jadi menjaharkan atau mensirkan suara itu bukan rukun sholat. Maka karena ini bukan rukun sholat, dia tidak masuk dalam kategori uzur yang boleh orang berdehem. Gitu. Walau tanahnahal imamu, kalau imam bertanahnu. Nah, ini beda kondisinya, kita makmum, imam tanahnu. Dan kita kan gak tahu itu imam tanahnu karena apa. Gitu. Pokoknya imam tanahnu aja, imam berdehem. Walau tanahnahal imamu, kalau imam berdehem, wadhahara minhu harfan, kemudian terdengar dari deheman tersebut, nyata terdengar dua huruf. Fahal lil ma'mumi ayyadum, maka apakah lil ma'mum, bagi seorang ma'mum, ayyaduma, dia tetap berada pada sholatnya, ala mutaba'atihi, untuk ngikutin imam tersebut. Imam terdengar berdehem, dan dari dehemannya itu, nyata sekali keluar fa, itu bukan dehem, itu menyebut fa, pokoknya nyata terdengar dari deheman tersebut dua huruf. Nah, kalau kita belajar tajwid itu kan ada ya sifat-sifat huruf, terdengar itu dua huruf gitu. Maka apakah makmum ayyadu ma'ala mutaba'atihi, tetap berada dalam barisan ala mutaba'ati, ngikutin imam, artinya tetap jadi makmumnya, Wajahani ada dua pendapat. Ar-rajih, pendapat yang rajih, na'am, ya. Wadzahir, yang zahir, annahu ma'dzur. Jadi dia tetap ngikutin jadi makmum, dan zahirnya yang kita tahu bahwa imam tanah nunum bahwasanya dia punya uzur gitu. Dia punya uzur. Karena kita enggak tahu tuh uzur dia apa. Yang tapi yang zahir imam tuh tidak mungkin berdehem kecuali karena sebab uzur, karena biasanya imam adalah orang yang paham. Dan karena kita enggak tahu kenapa dia berdehem, maka kita hukumnya bahwa dia adalah orang yang ma'zur gitu. Naam, kita tetap ngikutin zahir karena zahirnya annahu ma'zur, bahwasanya imam tuh tidak, imam itu punya alasan. Ini salah satu ajaran dalam pada syariat, yaitu tahsinul dhanni bil muslimin, husnudzon kepada orang muslim. Wa amma dhahab, sedangkan ketawa, wal buka ataupun nangis, wal anin atau sedangkan tertawa, al buka nangis, wal aninu dan anin. Anin itu anin itu apa ya? Ngerengek ya. itu berdehem. Anin tu ini. Anin, ya Allah. Anin tu ngerengek. Itu namanya anin. Apa sih bahasa Indonesianya tu? Meringis ya, meringis. Orang iya, dia bukan nangis, beda tu menangis. Nah, kalau nangis ya keluar air mata, sedih, kadang bersuara, kadang nggak bersuara. Tapi kalau anin itu suara doang kayak nyamuk di kuping, ya merintih gitu. Iya bahasanya merintih. Fa in bana minhu harfan, kalau nyata terdengar dari rintihan tersebut, dari tawa tersebut, dari nangis tersebut dua huruf, batalat, maka sholatnya batal. Wa illa, tapi kalau enggak terdengar, dia cuma nangis saja, ataupun terdengar hanya satu huruf yang nyata, fala, maka tidak batal. Wa sawa'un kana al-buka, baik itu menangisnya. Wa sawa'un, baik itu kana al-buka, baik menangisnya li dunia, karena sebab dunia, dia nangis di dalam sholat, gitu ya. Lagi sholat, kemudian imam batinnya khusyuk, saking khusyuknya terbawa emosi, emosinya ke bawah, dia mikirin utangnya belum bayar, gitu. Begitu anak mau sekolah, belum punya duit buat bayar sekolah, dikebayang muka anaknya lagi sholat, sedih banget. Kan iya, kadang kita tuh menangis karena sebab dunia, tapi sebab dunia itu sebab yang mulia. Iya kan, dia kebayang muka bapaknya, kan gitu. Bapaknya yang selama ini nyari duit, dia kebayang muka anaknya, kesian dia bayangin anaknya kalau ntar gak sekolah. Anaknya kalau dia bayangin muka bininya, udah capek-capek ngurusin rumah tapi gak dapat duit layak, gak dapat duit buat beli lipstick, itu kan nangis dunia. Tapi sifatnya mulia kan gitu, mikirin anak. Ya, daripada nangis gara-gara motor hilang, mending nangisin anak. Wasawa unkan albuka uri dunia, baik itu nangisnya karena sebab hal keduniaan, auril akhir atau karena sebab akhirat. Ketika imam baca, kemudian dia paham artinya, dia terbayang azab akhirat, dia terbayang azab kubur, khawatir kalau dia kemudian dia nangis. Jadi nangis tersebut gak ada bedanya. Pokoknya kalau nangis terdengar dua suara, dan itu dalam mazhab Syafi'i ya, maka dalam mazhab Syafi'i itu termasuk makruh menangis itu. Bukan sesuatu yang dianjurkan, gitu. Di luar sholat, iya nangis. Kalau nggak bisa nangis, nangis-nangis saja, gitu. Tapi kalau dalam sholat, nggak bisa. Nggak boleh kemudian orang nangis. Wa in takallama al-musalli wa huwa ma'dzurun. Kalau kemudian ada orang yang berbicara, orang yang sholat takallam, berbicara wa huwa ma'dzurun, akan tetapi dia adalah orang yang punya uzur. Apa contohnya? Kaman sabaqa lisanuhu ilal kalam. Seperti sabkul lisan. Sabkul lisan itu artinya kalau di Indonesia keceleposan. Keceplosan. Sabkul lisan artinya keceplosan. Kaman, seperti orang sabakal lisanuhu, keceplosan lisannya ilal kalami, kepada berbicara. Bila kosdin, tanpa maksud, tanpa niat. Lagi sholat, tiba-tiba tikus jatuh. Tikus lu jatuh. Kaget dia. Jadi sabkul lisan. Seperti orang yang kagetan, seperti orang yang, ya itu, dahsyatul asya, orang yang didahsyatkan atau dikagetkan oleh sesuatu yang jatuh gitu. Itu kan dia bila qasdin tanpa niat, au ghalabahu su'al, atau dikalahkan dengan su'al. Su'al itu batuk. Au idhahak, atau juga dikalahkan dengan dahaknya, maksudnya ditertawa apa tidak bisa terhindari. Artinya ya kadang-kadang tertawa tidak bisa dihindari kan gitu. Emang refleks. Orang lagi sholat tiba-tiba mestinya kunut, temannya di sampingnya langsung sujud. Kan refleks. Refleks ya. Namanya ngelihat itu kan sabaqul lisan. Keceplosan namanya lucu gitu. Mestinya orang doa kunut, dia malah sujud kan gitu. Refleks ketawa. Wa bana minhu harfan. Kemudian terlihat atau nyata dua huruf daripada tawanya, batuknya, atau yang tadi apa namanya ya tertawa atau batuknya tadi, au takallama nasiyan, atau berbicara nasiyan secara lupa. Dia lupa kalau dia lagi sholat, au jahilan, atau dia tidak mengerti bitahrimil karami, dengan haramnya. Dia enggak ngerti haramnya berbicara ketika sholat. Wa huwa qaribu ahdin bil Islam, dan dia termasuk orang yang baru masuk Islam. Fa in kana yasiran, kalau itu semua dalam keadaan dikit aja begitu ya, artinya enggak terlalu besar, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Wa in kasurat, tapi kalau itu banyak maka batal salatnya. Wa in kasurat, kalau itu banyak batalat ala sahih, salatnya batal menurut pendapat yang paling sah. Wal qillatu wal kasrah, dan banyak atau sedikitnya bicara, banyak atau sedikitnya batuk, banyak atau sedikitnya tertawa, yarji' fihi ma ilal urf, itu kembali kepada kebiasaan. Karena standar syariat tidak menghukumi, tidak menjelaskan mana banyak mana sedikit, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau dinilai itu sebagai sesuatu yang dikit, ya dikit, enggak batalin salat. Wa dhumma ila dhalika fi syarhil muhadzabi, kemudian dimasukkan ke dalam hal ini juga. Dhumma itu dikelompokkan, dimasukkan, dikumpulkan, dimasukkan kepada kelompok ini juga. Fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah al-muhadzab, kasratul itas, yaitu banyaknya bersin. Dan ini sesuatu yang orang yang sering ya, kalau apalagi kalau musim dingin sakit dia. Wa qala innahu yubtil, kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwasanya banyak bersin itu membatalkan salat. Innahu yubtil kasratul atas, itu banyaknya bersin itu membatalkan salat. Walau jahira, kalau seandainya orang itu enggak tahu, kauna tanahnuhi, dia tidak tahu bahwasanya berdehem itu mubtilan membatalkan salat, fa huwa ma'dzur. Jadi kalau dia berdehem, dia enggak tahu dehem itu batalin salat, maka dia termasuk yang ma'dzur, dimaafkan, li khafa'i hukmi, karena ketiadaan hukum di benak dia, alal awami, bagi banyak orang awam bersin batuk itu termasuk sesuatu yang wajar-wajar saja. Kalau emang dia enggak tahu itu, maka salatnya enggak batal. Walau ukriha alal kalam, kalau seandainya dia dipaksa untuk berbicara, ukrih, dipaksa, alal kalami, untuk berbicara, batalat sholatnya batal, batalat sholatuhu, sholatnya batal, alal azhar, menurut qaul asy-Syafi'i yang paling zahir, li'annahu nadirun, karena bicara itu dalam sholat sesuatu yang nadir. Alasan dipaksa itu maksudnya nadir, alasan yang sangat jarang sekali. Dalam kategori kita, dalam mazhab Syafi'i, uzrun nadirun itu tidak kita gubris. Uzur yang sangat jarang sekali. Artinya itu tidak terjadi untuk banyak setiap orang. Setiap orang walaupun sedang sholat dipaksa dia ngomong, dia gak bakal ngomong. Kalaupun dia ngomong, dia batalin sholatnya. Kan ya? Jadi itu sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dalam kaidahnya mazhab Syafi'i, uzrun nadirun itu la yu'tad. Uzur yang jarang itu, iya, batuk juga termasuk. Ini kan soal. Soal itu kan bagian daripada zukam. Soal itu kan penyakit zukam. Batuk. Tapi itu tadi ya, apa namanya? In jahila kaunahu mubtilan. Kalau emang dia ngerti bahwa batuk itu termasuk membatalkan, di khafa'i hukmi, karena termasuk hukum yang biasanya jarang dipelajari oleh orang awam. Tapi kalau terdia sudah tahu tentang batuk, bahwa batuk itu tidak boleh disengaja kecuali magluban. Magluban itu ya maglub ya tadi. Maglub itu bahasanya maglub apa ya? Itu tidak bisa dihindari, tiba-tiba datang kan ke orang bersin, ada angin lewat, ada bulu lewat, kemudian dia bersin kan gitu. Batuk juga sama, ada yang refleks gitu. Itu apa namanya, dimaafkan kalau maghrib. Juga dimaafkan kalau dia memang gak tahu. Dan yang tidak tahu itu, ketidaktahuan yang dimaafkan itu, kalau memang batuknya sedikit. Kalau batuknya berulang-ulang banyak, itu yang batalin sholat. Kan gitu. Li'adna hunadiri. Kalau orang dipaksa berbicara ketika sholat, maka sholatnya batal. Alal adhar menurut pendapat Syafi'i yang adhar. Li'adnahu karena terpaksa berbicara di dalam sholat. Nah, dirun itu sesuatu yang jarang terjadi. Semua orang. Gak ada alasan begitu semua orang. Kamalau ukriha ala sholati bila toharatin. Seperti orang yang dipaksa untuk sholat bila toharat tanpa toharat. Kan gak ada orang sholat lu. Lu gak usah pakai wudhu. Kan gak ada orang nurutin. Gitu. Kalaupun ada cuma dia doang, dan itu berarti uzurnya nadir. Uzur yang nadir itu kita tidak hitung dalam mazhab Syafi'i, kaidahnya begitu. Uzurun nadirun la yu'tad, sesuatu yang jarang terjadi, uzur yang jarang terjadi itu tidak diperhitungkan. Aw ala ayyusalli wa huwa qa'id, atau dipaksa untuk salat wa huwa qa'id dalam keadaan duduk. Fa innahu yajibul i'adah, kalaupun dia tetap salat dalam keadaan terpaksa tersebut, yajibul i'adah, maka dia wajib mengulang sholatnya tersebut. Walau asyrafa insanun, kalau seandainya asyraf itu hampir mendekati insan, manusia. Kalau seandainya ada orang yang asyraf mendekati alal halak, mendekati kehancuran, mendekati kematian, seperti orang yang di pinggir kali, dia tiba-tiba nyebur. Ah, udah nyebur, awalnya sih kita lihat aman-aman, cuma lama-lama ini orang malah kelelep, nggak bisa berenang. Kalau ada orang yang sampai pada hampir tenggelam, hampir mati karena sebab sesuatu, fa'arada indarohu, dan dia pengen ngasih peringatan, dia lagi sholat tapi nya, dan dia pengen kip, jangan main di situ, kalinya dalam, gitu. Udah masuk tuh, anak kecil udah masuk ke kali, asyraf itu kan mendekati alal haram, mendekati kematian, bahaya kan gitu. Karena kemudian dia lagi sholat. Fa'arada indarohu, kemudian dia pengen ngasih peringatan ke anak-anak tersebut, ke orang tersebut, walam yahsul illa bil kalam, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dia ngomong, wala yahsul, dan tidak mungkin bisa dia ngasih peringatan illa kecuali bil kalam, dengan ucapan, dengan ngomong, wajib, maka diwajib ngomong tersebut. Wajib ngomong tersebut, wajaba wa tabtul sholatuhu alal asa, dan sholatnya batal menurut pendapat yang sahih. Karena hibzun nafs itu jauh lebih utama daripada hibzuddin. Itu perdebatan ulama ya dalam masalah maqasid syariah. Yang pertama itu hibzuddin apa hibzun nafs. Kan ada lima maqasid syariah. Hibzun nafs, hibzuddin, hibzul mal, hibzul akal, hibzul mal, hibzul irb. Kan gitu. Jaga diri, jaga agama, jaga akal, jaga harta, jaga kehormatan. Anak keturunan, lima. Nah, yang jadi perdebatan itu nomor satu, nomor dua. Mana yang didahulukan? Hibzuddin apa hibzun nafs? Kalau kata Imam Tajuddin As-Subki, kalau nggak salah ya, Tajuddin As-Subki atau siapa, itu yang lebih diutamakan itu hibzun nafs. Jadi hibzun nafs itu nomor pertama. Hibzuddin nomor kedua. Kita bukan berarti menomor duakan agama, tapi agama tidak mungkin bisa berdiri kalau nggak ada jiwanya. Maka yang pertama harus dijaga adalah jiwa-jiwa orang beragama tersebut. Begitu. Jadi ketika orang beragama hidup, agama bisa didirikan. Tapi kalau hibzuddin pertama, tapi nyawa diabaikan, ya akhirnya nggak ada yang mendirikan agama. Jadi hibzun nafs itu adalah nomor satu. Setelah hibzun nafs, baru hibzuddin. Gitu. Maka kita juga sebagai seorang muslim, menjaga kehormatan manusia itu nomor satu. Menjaga kehormatan manusia itu nomor satu. Gitu. Maka kalau ada orang yang enteng banget gitu, orang enteng banget bunuh orang, ya ntar di akhirat jadi muflis. Kan gitu kata Nabi Muhammad. Orang muflis, bangkrut. Sholat iya, puasa iya, setia iya sama negara, setia sama atasan iya. Tapi ketika di akhirat nanti kan diberhentiin dulu. Nah, ada orang yang minta tanggungan. Tanggungan apa? Tanggungan nyawa. Kan iya. Dia bukan cuma orang yang diambil nyawanya, orang yang difitnah kan juga sama, kan gitu. Innahu ya'ti bisolatin, kata Nabi Muhammad, orang itu datang dengan sholatnya, wasaumin dengan puasanya, wazakatin, zakatnya dia juga bayar, wahajin, hajinya juga dia bayar, begitu dia laksanakan. Akan tetapi syatama hadza, dia pernah mencaci fulan, wa qadzafa hadza, dia juga pernah memfitnah fulan, wa safaka dima'a hadza, dia pernah menumpahkan darah orang tanpa hak, wa daraba hadza, dia pernah mukul orang, wa apalagi satu lagi, kan ada 6 tuh, satu lagi syatam, syatam, kadzab, darab, safak, akhadha mal hadza, mengambil harta orang lain, 6. Syatam menghina, kadzab memfitnah, menuduh, darab memukul, safak imam membunuh, akal mengambil harta orang lain. 5 hal tersebut. Nah, orang-orang yang terjadi 5 hal tersebut tuh kan antara kan ngadu kepada Allah. Fulan, ya Allah, fulan bin fulan pernah bunuh saya. Fulan bin fulan pernah hina saya. Fulan bin fulan pernah caci maki saya. Fulan bin fulan pernah fitnah saya. Akhirnya apa? Turihat hasanatu. Maka diberikan tuh dia punya kebaikan tadi, dia punya salat, dia punya haji, diberikan kepada orang-orang jadi korbannya di dunia. Kan gitu. Hatta wa infanit hasanatuhu, sampai kalau habis itu kebaikannya, karena dihabisin banyak korbannya, tapi masih banyak korban lagi yang nuntut, turihat khotayahu alaihi, dikembaliin tapi dilemparin tuh keburukan-keburukan korbannya kepada dia. Futurihat ala nar, karena akhirnya dia masuk neraka. Awalnya bawa banyak pahala, tapi karena banyak korbannya di dunia, habis pahalanya buat korban, dan kesalahan korban buat dia, masuk di akhirnya ke neraka. Nah, itu yang enteng banget bunuh orang, hati-hati. Yang enteng banget bunuh orang, yang enteng banget perintahin orang buat bunuh orang, nah itu juga sama tuh. Gitu. Malaikat demen tuh sama orang kayak gitu tuh, demen gebukinnya. Demen gebukinnya itu. Ditungguin sama malaikat. Wajabah wa tabtul salatuhu alal asali wujul kalam, dia wajib memberikan peringatan terhadap itu, tapi salatnya jadi batal. Dan itu lebih baik daripada dia salat terus akhirnya ada orang nyawa yang hilang, kan begitu. Li wujudil kalam, karena sebab ada bicaranya. Walau qalal musalli ah, kalau seandainya ada orang yang mengatakan ah, gitu. Ah hamzah, haknya terakhir itu jadi huruf ha, jadi dua huruf. Ah min khaufin, karena sebab kekhawatiran atau ketakutan annar, ketakutan neraka. Jadi ketika imam baca ayat azab, dia takut begitu. Ah, batalat salatuhu, salatnya batal ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Syaratu sajis, syaratu sabi'u, syarat yang ketujuh. Wallahu alam, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Syaratu sabi', yang tadi di awal kita singgung bahwa 3 syarat terakhir ini, syarat ke-6, 7, dan 8, sejatinya bukan syarat sah sholat. Dalam kitab-kitab fikih yang lain, dia masuk dalam kategori pembatal sholat. Gitu. Dalam kategori pembatal sholat. Bukan syarat sah sholat. Karena syarat itu kaidahnya ma yalzam min adamihil adam. Itu syarat. Apa yang wajib, kalau dia tidak ada, maka ibadahnya pun jadi enggak ada. Seperti menghadap kiblat. Kalau enggak menghadap kiblat, ya enggak ada sholatnya. Wala yalzam min wujudihi wujudun wa adam. Dan tidak berlaku. Kalau dia ada, berarti sholatnya ada atau tidak ada. Artinya kalau orang menghadap kiblat, tidak berarti dia sedang sholat. Tidak berarti dia enggak sholat. Gitu. Jadi kalau dia menghadap kiblat, tidak berarti dia sedang sholat. Tapi kalau mani, kalau pembatal, mayalzam min wujudihi, keberadaannya itu membuat sesuatu adam, membuat sesuatu batal. Walayalzam min adamihi, dan ketiadaannya wujudun wal adam, tidak mengharuskan sholatnya batal atau tidak. Karena kalau orang gak ngomong, dia bisa saja batal sholatnya karena sebab yang lain. Itu maksudnya tidak dimasukkan oleh ulama-ulama lain bahwa ini bagian daripada syarat, karena ini bagian daripada pembatal sholat. Ini juga kan Imam Taqiyuddin Al-Hisni yang menjelaskan, sedangkan matan Abi Syuja'nya cukup dengan 5 syarat yang tadi. Taharah al-badan, taharah anil jasa, anil hadas, kemudian istiqbalul kiblah, al-ilmu bidukhulil waqt. Satu lagi apa tadi? Apa namanya? Satrul aurah, menutup aurat. Insya Allah kita lanjut di esok hari. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kajian-kajian yang lain. Dan saya mohon untuk para asatid, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan yang tadi kita baca atau bacaan-bacaan sebelumnya, baik itu bacaan yang keliru, terjemahnya yang salah, atau juga penjelasannya yang keliru, mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Dan saya sangat senang sekali mendapat koreksian tersebut sebagaimana saya sudah dapatkan itu dari banyak teman-teman yang mengikuti kajian ini, baik live atau rekamannya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat kita di akhirat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.